Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanihi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadithi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Saudaraku kaum muslimin, semoga kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, dengan izin Allah semata, pada malam yang berbahagia ini, kita kembali dengan majelis yang mulia dan semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ini, untuk mempelajari atau mengkaji kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita sedang berada di penghujung dari kitab Usulus Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullahu taala, yang disyarah dijelaskan oleh Syekhona Syekh Rabi hafidahallahu ta'ala wa yar'ahu. Ikhwani fidin a'azzakumullah, kita masih di dalam membacakan soal jawab di akhir pelajaran beliau Syekh Rabi hafidahallah. Maka para tulab, para penuntut ilmu melontarkan beberapa pertanyaan kepada beliau hafidahullah. Dan yang terakhir yang kita bacakan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah as-su'alus tsalits, pertanyaan yang ketiga, yaitu hal linnisa tahdhirun nas min kutubi sayyi kutub, apakah diperbolehkan pula kaum wanita memperingatkan manusia untuk berhati-hati dan menjauhi kitab-kitab Sayyid Qutub. Naam, maka tentunya jawaban dari pertanyaan ini tidaklah berbeda dengan kaum rijal. Sebagaimana kaum lelaki dilarang untuk membaca kitab-kitab Sayyid Qutub, maka demikian pula kaum wanita. Karena banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalamnya. Dan para ulama menghukumi Sayyid Qutub keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan dia adalah mubtadi', ahlul bid'ah. Oleh karena itu, diperingatkan untuk meninggalkan dan menjauhi kitab-kitabnya karena sangatlah berbahaya. Di antara kitab-kitab tersebut adalah Taswir Al-Fanni. Taswir Al-Fanni ini adalah kitab Sayyid Qutub yang juga telah diterjemah dalam bahasa Indonesia dan dalam berbagai bahasa, yang Syekhona Syekh Rabi punya bantahan khusus terhadap kitab ini. Naam. Demikian pula kitab Sayyid Qutub yang lain adalah Al-Dhilal, yaitu kitab tafsir fi dhilalil Quran yang sangat terkenal dan menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, khususnya para pemuda kaum muslimin dari kalangan mahasiswa. Naam, atau dari kalangan para tokoh pemikir banyak merujuk kepada kitab-kitab Said Qutb, khususnya dalam tafsirnya Fi Dhilalil Quran. Juga Syekh Rabi' Hafidahullah memiliki bantahan na'am yang mutafarriqat, yang terpisah-pisah terhadap kitab ini. Naam. Kemudian lanjut Asy-Syaikh, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, bahwa di dalam kitab-kitab Said Qutb ini mengandung khurafat. Naam. Yaitu penyimpangan-penyimpangan akidah. Di antaranya adalah sebagaimana yang masyhur dan ma'ruf, yaitu akidah hululiyah. Naam. Hululiyah yaitu memungkinkannya Allah Subhanahu wa taala itu menyatu di dalam tubuh makhluk. Naam. Yaitu memungkinkan Allah Subhanahu wa taala menitis ke dalam tubuh makhluk. Wala haula wala quwata illa billah. Ini akidahnya kaum Nasrani terhadap Nabi Isa alaihi salam. Naam. Demikian pula kata beliau, Said Qutb ini yurabbi fiha sufiyah, mendidik umat dengan akidah sufiyah. Yurabbuna syabab al-ummah ala al-khunu' wa tabaiyatil amya wa dhalal. Mendidik umat ini dalam taklid buta, yaitu mengekor tanpa melihat dalil. Mendidik umat di dalam al-dhalal, dalam kesesatan. Fahum fi ahatti min darakatil abid al-adhillah liha'ula. Maka para pengikutnya sangat berada di dalam kerendahan, seperti rendahnya para penghamba-penghamba yang hina. Yakni maksudnya mengekor dengan taklid buta tanpa mengembalikan perkara-perkara agama mereka kepada yang ahlinya, dengan dalil yang dibangun di atas dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Bahkan mereka, pengikut-pengikut Said Qutb yang telah mencapai tingkatan taklid ini tadi, fanatisme, sangat memusuhi dan memerangi orang-orang yang memperingatkan tentang bahayanya pemikiran Said Qutb. Naam. Padahal bersamaan dengan itu, para ulama menjelaskan, para talabul ilm yang mengikuti para ulama tersebut menjelaskan bahwa Said Qutb mencela para sahabat, bahkan mencela para nabi. Naam. Dan kata beliau, ini bukanlah berlebihan yang aku katakan, tetapi ini hakikatan, suatu bentuk kenyataan yang tertulis dalam kitab-kitab Said Qutb. Naam. Seperti yang telah kita sebutkan, Taswirul Fanni, demikian pula di dalam Zilal. Naam. Maka ini adalah musibah yang menimpa kaum muslimin di alam ini, musibah yang dharbatun lil Islam, musibah yang mencoreng nama Islam la nadhira lahad, yang tidak ada semisalnya. Aqulu hadza biduni mubalaghah, aku katakan ini bukan berlebih-lebihan, tapi ini hakikatan. Fallah aslaha hadhil bilad ala aidil muslihin da'watal imam mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab. Allah subhanahu wa ta'ala telah memperbaiki negeri ini, yakni negeri Jaziratul Arab, melalui tangan-tangan muslihin, tangan-tangan para da'i yang membuat perbaikan. Di antaranya adalah da'wah al-imam al-mujaddid, pembaharu di zamannya, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Naam, da'wah beliau masaha kulla madhahiri syar wal fitan wa syirk wa sihir wa dajjal. Beliau telah menghapus segala bentuk-bentuk kejelekan, segala fitnah, kesyirikan, sihir, dan segala bentuk kedustaan-kedustaan. Naam, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di zaman beliau, dengan dukungan dari umara pada waktu itu, pemerintah, melakukan dakwah secara besar-besaran di Jaziratul Arab, di tengah-tengah menyebarnya bentuk-bentuk kesyirikan. Naam, sampai-sampai di Ka'bah sendiri pada waktu itu, saking buruknya kondisi dan menyebarnya fitnah, di Ka'bah sendiri ada 5 kiblat. 4 atau 5 kiblat. Yaitu masing-masing punya imam. Dari yang mengaku sebagai mazhabnya Malikiyah atau Syafi'iyah atau Hanabilah atau Hambaliyah. Naam, tidak mau bergabung dalam sholatnya karena satu dan yang lainnya meyakini tidak sah. Ya, punya keyakinan. Ini keadaan kondisi yang parah. Ya, dengan kesyirikan yang menyebar, penyembahan-penyembahan para wali-wali yang telah meninggal dunia, disembah kuburan-kuburannya, minta berkah, semua itu diberantas melalui dakwah Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Naam. Dan alhamdulillah berhasil, Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan dakwah beliau. Bahkan setelah itu bukan saja di Jaziratul Arab, bahkan menyebar di luar dari Jaziratul Arab itu sendiri. Dan termasuk di negeri kita ini alhamdulillah, dakwah al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab menyebar sampai ke Indonesia melalui para pedagang-pedagang yang berlayar ke Indonesia. Naam. Lalu kemudian dikenallah dengan sebutan atau gelar Wahabi. Nisbah kepada nama al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Di Yaman digencarkan pula dakwah yang mereka katakan Wahabi ini oleh Imam Asy-Syaukani, Imam As-San'ani rahimahullah, yang ma'ruf dan masyhur, yang dikenal nama kedua beliau ini sebagai deretan jajaran daripada ulama ahlu sunnah, fuqaha al-muhaddith, yaitu Imam Asy-Syaukani, Imam As-San'ani. Nah, antum mungkin sering mendengar kitab Nailul Autar. Siapa penulisnya? Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Antum biasa mendengar kitab Subulus Salam. Siapa penulisnya? Imam As-San'ani rahimahullah. Ya, kedua beliau ini adalah dua ulama yang sangat mendukung dakwah al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dan menyebarkannya di negeri Yaman. Demikian pula di negeri yang lainnya, Sudan, Mesir dan berbagai wilayah. Naam, mendukung dan menyebarkan dakwah tauhid ini, sehingga dengan melalui dakwah ini Allah Subhanahu wa taala menampakkan keberhasilannya, yaitu berbagai bentuk kesyirikan mampu dilenyapkan, berbagai bentuk bid'ah mampu disingkirkan. Naam, dan mulailah dikenal dakwatul tauhid kembali sebagaimana pada awalnya, dan alhamdulillah sampai hari ini kembali tauhid sunnah itu kita kenal. Naam, yang telah terputus semenjak sebelum zaman Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, sampai kemudian Allah mentakdirkan mengutus ya beliau sebagai Al-Imam yang mendakwakan kepada tauhid, sehingga para ulama memasukkan beliau dalam jajaran Al-Mujaddid yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li kulli mi'ati sana, ya, pada setiap 100 tahun Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang mujaddid. Seorang mujaddid. Dan para ulama memasukkan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai mujaddid dalam hadis tersebut. Naam. Maka setelah itu kata beliau Syekh Rabi Al-Madkhali hafizahullah, "Al-an syaghalu syabab bis-siyasati was-sihr wal-kahana tantashiru al-an li'anna syabab mashghulun bis-siyasah al-kadhibah al-fakhirah al-fajirah al-qa'imah 'ala al-fujur." Naam, lalu kemudian sekarang ya para kutubiyin ini, pengikut Said Kutub ini, kembali mulai menyibukkan pemuda kaum muslimin setelah mereka mengenal tauhid, setelah mereka mengenal sunnah, mereka kembali menyibukkan dengan dakwah naudzubillah syirkiyat khurafat bid'iyat, ya, dengan cara-cara politik. Naam, maka tersebarlah dakwah sihir, dakwah perdukunan paranormal. Naam, kemudian mulailah kaum muslimin wal muslimat sibuk dengannya. Kullun nas kuffar wal mujtama'at kuffar. Li'anna ha'ula'i alladhina yaqra'una kutub Sayyid Qutb yukaffiruna al mujtama'at. Naam, demikian pula mereka ini sangat mudah untuk mengkafirkan masyarakat kaum muslimin, yakni yang menyelisihi dakwah mereka dikafirkan. Naam, kalau tidak berbeda, kalau tidak sama dengan prinsip mereka, lebih-lebih yang menyelisihi dakwah mereka dikafirkan, dikeluarkan dari dairatul Islam. Artinya kalau meninggal kekal di dalam neraka. Wala haula wala quwata illa billah. Ini adalah musibah yang menimpa umat ini dan sampai hari ini. Ana al-an uharibu ar-rafad. Aqul law anna insanan yaqul ana lastu rafidiyan lakinnahu yunshir kutub ar-rafad wa yatba'uha bi syatta al-lughat wa yanshuruha fil 'alam. Madza ta'tabirunahu? Rafidiyan am madza? Yatba' kutub ar-rafad wa yurawiju laha wa yumajjidu ahlaha, madza taquluna fihi? Rafidiyun hakadha alladhi yurawiju kutub Sayyid Qutb wa yukhrijuha wa yu'minu biha bima fiha min aqaida fasidatin wa afkarin munharifah la siyama idza kana yurawiju laha wa yudafi'u anha. Barakallahu fikum. Terakhir kata beliau, sekarang saya memerangi Rafidah, yakni Syiah Rafidah yang sering kita dengarkan. Naam, Rafidah ini juga salah satu golongan yang tersesat, bahkan para ulama mengeluarkan dari Islam saking buruknya firqah Rafidah ini yang mencela, bukan saja mencela, bahkan mengkafirkan para sahabat, bahkan ummahatul mukminin dikafirkan, kecuali segelintir dari beberapa sahabat yang tidak dikafirkan oleh mereka. Di antaranya adalah yang dituhankan adalah siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Demikian pula sahabat yang lainnya, Abu Dzar dan selainnya. Ada beberapa sahabat. Yang lainnya semuanya kafir. Ini keyakinan Rafidah. Ya, Syiah Rafidah. Naam, kalau saya sekarang memerangi Rafidah dan saya katakan bahwasanya insan, seorang manusia berkata ana lastu rafidiyan, saya bukan Rafidah, akan tetapi dia menyebarkan kitab-kitab Rafidah, mencetaknya dengan berbagai bahasa, menyebarkannya di alam ini, apa yang kalian katakan terhadap orang yang seperti ini? Lisannya dia menyatakan bukan dia, bukan bagian dari Rafidah, tetapi dia dalam perbuatannya, dalam amalannya mendukung, mencetak kitab-kitabnya, menyebarkannya, menganjurkan kaum muslimin untuk membacanya, maka kita katakan orang ini Rafidhi. Naam, bagian daripada golongan Rafidhi, Syiah Rafidah. Maka demikian pula kita katakan pada orang-orang yang menyebarkan kitab-kitab Sayyid Qutb, menganjurkannya, naam, untuk dibaca. Bersamaan dengan itu, kitab-kitab tersebut mengandung akidah yang rusak, pemikiran yang menyimpang. Naam, barakallahu fikum. Ya, demikian ikhwani fiddin azzakumullah, sebagian dari yang dimaksud oleh Syekh, dari orang-orang yang terkadang dia mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah dan bukan kutubiyin. Dia tidak mengaku sebagai pengikut Sayyid Qutb. Tapi bersamaan dengan itu, dia mendukung kitab-kitab Sayyid Qutb untuk dicetak dan disebarkan. Nah, ini namanya al-qaul yukhalifu al-amal. Ucapan yang menyelisihi amalannya. Fal mu'tabar di dalam Islam yang diakui, yang dianggap adalah amaluhu, amalannya. Dilihat amalannya, bukan ucapannya. Naam, karena al-qaul itu yusaddiquhu al-amal. Ucapan itu dibenarkan dengan amalannya. Jadi kalau ada yang mengaku ahlus sunnah, ternyata amalannya bukan ahlus sunnah, maka tidak bisa kita menyatakan dia adalah ahlus sunnah. Naam, ini hal yang ma'ruf di kalangan para ulama. Ya, prinsip yang jelas yang dibangun di atas adillah Al-Quran dan hadith Rasulullah SAW yang sangat banyak. Naam. Kemudian, soal ar-rabi, soal yang keempat. Hal yajuzu itlaqu ala fulan syahid, apakah boleh mengitlakkan terhadap seseorang dia syahid? Dia adalah syahid, maksudnya mati syahid. Bolehkah kita menyatakan demikian? Dijawab oleh beliau, bil jazmi la yajuz, memastikan seorang fulan bahwa dia mati syahid, ini tidak boleh. Lianna hadza kama qara'na la yaqta' li ahadin bi jannatin wala nar, sebagaimana ini apa yang telah kita baca dari yang telah terdahulu yang kita pelajari, yaitu tidak boleh kita memastikan seseorang dia penduduk surga atau penduduk neraka. Nah, ini sudah berlalu pelajaran atau bab dalam permasalahan ini. Ya, demikian pula dalam perkara mengitlakkan kata syahid, sama tidak boleh. Artinya kalau kita katakan dia syahid, berarti kita pastikan dia masuk surga, Mengapa? Karena syahid itu pasti masuk syurga. Ini sama, ya, pembahasannya. Nah, di sini kita lihat, ikhwani fiddin azzakumullah, dari golongan ikhwanul muslimin. Bisa mungkin sering mendengarkan ikhwanul muslimin. Kalau enggak salah, PKS pecahan dari ikhwanul muslimin. Iya, Pak Mustamin. Naam, barakallahu fikum. Ya. Mereka, saya dulu belum mengenal dakwah ahlus sunnah. Saya sudah masih remaja masjid. Waktu itu sering saya membaca Abdul Azam syahid. Hasan Al-Banna syahid. Antum tahu Abdul Azam? Hah? Abdul Azam ini seorang yang sangat dikagumi oleh ahli Ikhwanul Muslimin. Dia Misri, orang Mesir dan mukim di Mesir. Yang mati dalam keadaan terbom bersama keluarganya di dalam mobilnya. Ya, yang waktu itu ada orang yang menyimpan bom di atas mobilnya. Kemudian Abdul Azam mengendarai mobil itu bersama dengan keluarganya. Semuanya mati. Setelah itu muncullah karangan-karangan dari tokoh-tokoh ikhwan muslimin yang mengatakan terhadap Abdul Azam ini syahid. Karena memang sebelumnya dari pendiri-pendiri ikhwan muslimin, mereka pun menamakan syahid. Hasan Al-Banna syahid. Sampai kepada Said Qutb syahid. Said Qutb ikhwanul muslimin. Ya. Naam. Muhammad Qutb syahid. Abdul Azam syahid. Artinya mereka menjazmkan, memastikan bahwa mereka ini penduduk surga. Nah, sekarang sampai pada siapa? Muhammad siapa? Amrozi. Imam Samudra, Ali Gufran. Mereka pun menyatakan syuhada. Iya. Sampai pernah saya membaca SMS yang masuk dari salah seorang Wahda Islamiyah. Ya, ada Yayasan Wahda Islamiyah ini, pendirinya Muhammad Zaitun. Dia juga keluaran dari Jami' Islamiyah di Madinah. LC. Naam. Mereka ini, salah satu dari anggotanya di Kendari sini, menyatakan kepada Imam Samudra, Ali Gufran, dan Amrozi ini syuhada, syahid. Bahkan siapa yang mengatakan mereka bukan syahid, maka dia munafik. Itu SMS ya. Nah, subhanallah. Memang kalau kita lihat manhaj dari kharijiyin ini, orang-orang yang bermanhaj khawarij dari dengan berbagai nama-namanya, ya, ikhwanul muslimin, bahkan juga Hizbut Tahrir, kemudian yang sekarang ini Wahda Islamiyah yang menyebar, ya, fikrohnya sama, menjazmkan orang-orang yang ditokohkan dengan syuhada, dipastikan bahwa mereka syuhada, artinya mereka penduduk surga. Nah, padahal kaidah prinsip ahlus sunnah wal jamaah tidak boleh menjazmkan. Ini sama dengan mendahului Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu. Kita hanya berharap semoga dia syahid. Semoga dia syahid. Semoga Allah memasukkan dia ke dalam surga dan menjauhkan dia dari api neraka. Tapi kalau kita menjazmkan, mengitlakkan, ini namanya mendahului kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa memastikan, kecuali yang telah dipastikan oleh syariat. Seperti 10 para sahabat al-mubasyarina bil jannah. Yang dijamin masuk surga. Atau kita pastikan neraka kepada Abu Lahab, Abu Talib. Ya? Dan dari kalangan kufar yang jelas mereka ini adalah penduduk neraka. Kita pastikan. Apa-apa yang tidak dipastikan, maka tidak boleh kita memastikannya. Kecuali hanya kita mengatakan, narju dzalik wa nakhafu alaihi. Kita mengharapkan yang demikian itu dan kita khawatirkan dari dosa-dosanya. Kita harapkan surga dan kita takutkan dia masuk ke dalam neraka. Ini yang harus kita tanamkan dalam benak kita sebagai prinsip yang benar. Prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Tidak boleh kita menjazmkan. Nah, oleh karena itu, di antara kesalahan yang menyebar ketika seseorang yang telah meninggal dunia kita katakan almarhum. Ah, ini penting. Ya, al-marhum tidak boleh kita menyatakan al-marhum. Tapi kita menyatakan rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Mengapa? Dalam bahasa Arab, isim maf'ul yang seperti ini namanya jazm. Ya, bentuk kepastian bahwa dia orang yang pasti dirahmati Allah. Al-marhum. Tapi kalau kita mengatakan rahimahullah, ini bentuk doa. Semoga Allah merahmatinya. Berarti belum tentu. Tapi kita berdoa, berharap. Semoga Allah merahmatinya. Nah, ini kekeliruan yang banyak menyebar di tengah kaum muslimin. Khususnya di Indonesia ini. Nah, yaitu menyatakan kepada orang yang meninggal, almarhum fulan bin fulan. Mestinya apa? Rahimahullah. Ini sama babnya, pembahasannya sama. Yaitu memastikan, ya, bahwa seseorang itu masuk surga atau seseorang itu masuk neraka. Nah, maka ini tidak benar. Li'annana idza qulna syahid qata'na lahu bil jannah. Kalau kita katakan dia mati syahid, kita itlakkan seperti itu, maka berarti sama dengan kita memastikan dia penduduk surga. Ini mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa nahnu la nashhadu li ahadin bil jannah illa liman syahida lahu Allah wa rasuluhu. Kita tidak boleh menyaksikan pada siapapun bahwa dia penduduk surga kecuali orang-orang yang telah disaksikan oleh Allah sendiri dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, seperti al-asyara al-mubasysyirina bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan ahlil badar, penduduk atau yang ikut serta dalam perang Badar, ya, juga kita pastikan mereka penduduk surga. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan if'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum min dzunubikum. Lakukan apa sekehendakmu wahai orang-orang yang tergolong dalam perang Badar. Sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ini firman Allah Subhanahu wa taala terhadap ahlul Badar. Maka kita mengklaim dan memastikan bahwa mereka adalah penduduk surga. Demikian pula ahlu bai'atir ridwan. Para sahabat yang ikut serta dalam bait Ridwan. Juga kita katakan mereka adalah penduduk surga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersaksikannya. Wa mithl kadzalika al-mar'a allati kanat tusra. Wanita yang juga kena penyakit apa? Kesurupan. Apa penyakit apa? Ain. Naam. Syahidalah Rasul bil jannah, dia disaksikan oleh Rasulullah, dipersaksikan oleh Rasulullah sebagai penduduk surga. Ya. Bagaimana kisahnya wanita ini? Hah? Dia kalau kena penyakit itu seperti penyakit ayan, ya. Epilepsi. Kalau kena auratnya tersingkap, maka dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah pada aku kesembuhan. Rasulullah memberi dua pilihan. Saya doakan kamu sembuh dan Allah mengabulkannya. Ataukah engkau bersabar dengan penyakitmu tapi bagimu surga. Bagimu surga. Ini wahyu dari Allah. Maka wanita ini memilih yang surga tadi. Sabar dalam penyakitnya tapi yang penting surga. Kemudian dia minta kepada Rasulullah agar kalau tertimpa penyakit ini, auratnya bisa terjaga. Maka Rasulullah SAW mendoakannya. Nah, kemudian wanita ini meninggal di atas penyakit itu. Ya, maka ini kita pastikan bahwa itu baginya surga. Karena Rasulullah yang menyatakan demikian, yang mempersaksikannya. Nah, demikian pula Abdullah bin Salam wa amthal ha'ula, dan sahabat Abdullah bin Salam dan yang semisal dengan mereka. Siapa yang tahu kisahnya Abdullah bin Salam? Ada yang pernah baca? Sahabat Abdullah bin Salam. Nah, juga dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penduduk surga. Nah, tidak ada. Wa man adahum narju lahumul jannah. Adapun yang selain yang dipersaksikan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita mengharapkan pada mereka doa, harapan semoga menjadi penduduk surga, dan kita takutkan kalau mereka itu menjadi penduduk neraka. Nah, demikian. wala naqta lahum bi jannatin wala nar. Tidak boleh kita memastikan bahwa mereka itu penduduk surga atau penduduk neraka. Innama narju lahum, hanyalah kita berharap. Akan tetapi al-ghulat, orang-orang yang ghulu, mereka menyatakan fulan syahid. Naam, ini berlebih-lebihan. Memastikan fulan syahid. Liman wahidun rafidhi mubtadi dhallun yaqulun syahid. Bersamaan dengan itu, parahnya yang dikatakan syahid adalah seorang ahli bid'ah yang tersesat dari siratul mustaqim. Ya, ini seperti Syekh Qutb. Ya, yang memiliki akidah yang sangat jauh menyimpang dikatakan syahid. Dikatakan syahid pemberontak, ya, semacam Abdul Azzam dikatakan syahid. Pemberontak terhadap pemerintah kaum muslimin. Ya, tidak boleh kita menyatakan kepada orang soleh sekalipun, ya, kepada Imam Bukhari sekalipun, Imam Ahmad, tidak boleh kita menyatakan mereka syahid, ya, atau mereka pasti masuk surga. La, tapi kita harapkan. Nah, kita berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian kita melangkah pada soal yang kelima. Soal yang berikutnya, alladhi yakhudhu fil fitnah allati hadafat fi ahdi sahabah ma hukmuhu fil Islam, yaitu orang-orang yang mendebat-debat, yang berjidal tentang fitnah yang terjadi di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa hukumnya di dalam Islam. Nah, ini juga, ya, yaitu orang-orang yang mencari-cari kesalahan sahabat Rasulullah lalu kemudian mencelanya. Ya, di zaman sahabat terjadi fitnah yang sering kita sebutkan secara berulang-ulang. Nah, fitnah sahabat Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, fitnah pada perang Siffin. Naam, semua itu tidak boleh kita berdalam-dalam di dalamnya lalu kemudian kita membesar-besarkannya dan mencela kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalamnya dari kalangan sahabat. Mengapa? Karena umumnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, prinsip kaidah ahlussunnah wal jamaah, Allah Subhanahu wa taala menggugurkan kesalahan-kesalahan itu dengan kebaikan-kebaikannya yang banyak. Dengan perjuangan mereka terhadap Islam ini. Ya, dosa-dosa kesalahan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Digugurkan dengan kebaikan-kebaikannya. Ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan untuk mencela para sahabat dan tidak mengkhususkan sahabat tertentu. Seluruh sahabat. Ya, Rasulullah menyatakan la tasubbu ashhabi, jangan kau mencela sahabat-sahabatku. Fa inna law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha muddahum wala nasifahu. Naam. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan mencapai mudnya. Ya, salah seorang sahabat tidak pula seperdua mudnya. Naam, antum tahu mud begini. Ya. Satu kebaikan begininya sahabat, ya, masih lebih berat daripada sedekah emas sebesar gunung Uhudnya kita, yaitu orang yang selain dari sahabat, bahkan seperduanya, setengah genggaman ini, ya, kebaikannya sahabat masih lebih berat timbangannya dibanding dengan infak emas sebesar gunung Uhud. Ini menunjukkan apa? Jasa-jasa para sahabat Rasulullah di dalam Islam begitu besar, sehingga dengan jasa-jasa ini tidak boleh kita membesar-besarkan kesalahan mereka. Allah Subhanahu wa taala menggugurkannya. Naam, apalagi mencela sahabat Rasulullah. Naam, Orang-orang Khawarij menyatakan yang pertama kali mengadakan KKN di dalam sejarah Islam adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini dikatakan oleh Utsman bin Affan atau Muawiyah bin Abi Sufyan juga. Ya. Naam. Yaitu ini termasuk dikatakan oleh orang-orang siapa? Hizbut Tahrir. Naam. Saya pernah membaca salah satu buletin dari Hizbut Tahrir menyebutkan demikian, bahwa yang pertama kali melakukan KKN ya dalam pemerintahan ya kalau bukan Utsman atau Muawiyah bin Abi Sufyan, yang seingat saya Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Naam. Wallahu alam bisawab. Al-muhim ini adalah celaan ya, celaan terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman bin Affan, Khulafaur Rasyidin yang dijamin dengan surga dari 10 sahabat. Muawiyah bin Abi Sufyan juga adalah sahabat yang mulia. Penulis wahyu juga disampaikan oleh Rasulullah tentang keutamaannya yang ikut serta dalam satu peperangan yang dia, Muawiyah bin Abi Sufyan ada di situ. Naam. Yang Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Ya. Dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kita mendapatkan kesalahannya dalam pemerintahannya, kita besar-besarkan dan bahkan mencela. Ya. Naam, khususnya dalam perselisihan dengan Ali bin Abi Thalib. Memang ya, yang benar adalah Ali bin Abi Thalib. Naam. Tetapi kesalahan ijtihad pada sahabat Muawiyah tidak bisa dibesar-besarkan lalu kemudian menyebabkan celaan terhadap diri beliau. Karena hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cukup satu kebaikannya sebagai penulis wahyu ini cukup ya untuk menggugurkan kesalahannya, kesalahan ijtihadnya terhadap Ali bin Abi Thalib. Apalagi kebaikan-kebaikannya yang lain yang memenangkan Islam dengan kepemimpinannya dalam peperangan terhadap kufar. Nah, maka demikian manhaj ahlus sunnah wal jamaah, tidak boleh kita berdalam-dalam di dalam fitnah yang terjadi di masa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya orang yang berdalam-dalam dan membesar-besarkannya? Dijawab oleh beliau, dia adalah mubtadi'un dhalun khalafa usul ahli sunnati wal jamaah. Dia adalah ahli bid'ah yang tersesat yang menyelisihi prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Naam. Karena seperti yang kita katakan, kita harus memuliakan para sahabat Rasulullah karena jasa-jasanya terhadap Islam. Siapa yang menyampaikan Islam itu pada kita semua? Kecuali melalui tangan-tangan para sahabat. Naam. Dan juga Allah menyebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran atau bahkan banyak di dalam ayat Al-Quran tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Di antaranya sering yang kita bacakan dalam suratul Baqarah. Ya. Apa? Fa in tawallau apa? Fa in amanu mithla ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallau fa innahum fi shiqaq fa sayakfikahumullah. Jika kalian mereka mau beriman sebagaimana imannya para sahabat. Ya. Bimitsli ma amantum, Allah katakan seperti imannya kalian. Kalian di sini sahabat. Maka mereka pasti mendapat petunjuk. Tapi kalau mereka berpaling dari cara berimannya sahabat, maka akan terjadi kerusakan, perpecahan di tengah-tengah kalian. Nah, demikian juga ayat dalam surah An-Nisa. وَمَنْ يُشَاقِقُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Ya, siapa yang menentang Rasulullah setelah jelas petunjuk padanya dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Jalannya kaum mukminin adalah jalannya sahabat. Tidak ada lain. Ya, tidak ada lain di zaman Rasulullah, jalannya kaum mukminin adalah sahabatnya, sahabat Rasulullah. Dan para ahli tafsir sepakat dalam menyatakan sabilal mu'minin di sini adalah khususnya para sahabat Rasulullah. Ya, menentang Rasulullah setelah jelas petunjuk mengikuti jalannya selain para sahabat, maka akan dipalingkan ke arah mana dia ingin berpaling dan dia akan masuk ke dalam neraka. Manuslihi jahannam wa sa'at masira. Naam. Dan ayat-ayat yang sangat banyak dalam surah At-Taubah. Naam. Orang-orang yang sahabat dari kalangan Muhajirin wal Ansar, ya, yang mereka ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, wallahu a'lam bisawab. Masih ada beberapa pertanyaan. Tiga ya. Naam. Taib, saya bacakan pertanyaannya saja. Pertanyaan yang keenam, hal yahkum atau hal yuhkam bi kufri man jahara bil ma'siyah li qawli rasul kullu ummati mu'afan illa al mujahirin. Apakah dihukumi kafirnya orang yang menampakkan maksiat, yakni tidak menyembunyikannya, yang berzina dengan jelas dia tampakkan perzinahannya, apakah dikafirkan dengan dalil bahwa Rasulullah menyatakan kullu ummati mu'afan illa al mujahirin, setiap umatku diampuni kecuali yang menampakkan maksiat itu dengan terang-terangan. Iya. Berarti di sini butuh apa penafsiran terhadap dalil. Apakah makna hadis ini demikian? Ya, tentu jawabannya tidak. Tidak demikian. Ya, ini jawabannya kalau Khawarij na'am menjawab demikian. Yang memahami nas dengan parsial sepotong-sepotong dan meninggalkan nas-nas yang lainnya. Ya, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku dimaafkan kecuali yang jelas-jelas terang-terangan. Naam. Maka di sini tidaklah menunjukkan bahwa orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan itu berarti kafir. Ya, kafir. Kalau begitu apa pemahaman dari hadis ini? Naam. Barakallahu fiik. Ini sama dengan hadis kata beliau yang meminum khamar atau yang berzina, yang mencuri, ya, tidaklah ketika dia mencuri, minum khamar, berzina dikatakan mukmin. Ya. Apakah perbuatan mencuri, minum khamar, berzina berarti dia kafir? Nah, tidak. Tetapi maknanya adalah ketika dia yastahil istihlal. Ketika dia menghalalkan minum khamar, menghalalkan berzina, menghalalkan mencuri, maka keyakinan menghalalkan inilah yang menyebabkan dia kafir keluar dari Islam. Tapi kalau dia yakin bahwa dia itu berdosa dengan minum khamar, dengan berzina, dengan mencuri, ya, maka dia ini muslim yang asi, muslim yang bermaksiat. Muslim pelaku maksiat. Nah, jadi sama mujahirin di sini maknanya adalah kalau dia menampakkan itu dia dengan meyakini bahwa perbuatan itu memang tidak berdosa atau halal. Ya. Tapi kalau dia menampakkannya dalam keadaan dia yakin bahwa dia berdosa, kelemahan imannya. Nah, maka tidak bisa dikafirkan. Dia tetap muslim yang lemah imannya, pelaku maksiat. Nah, ini penting. Ya, di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda dengan prinsip kaum Khawarij. Sama ya, kalau sebagian mereka seperti tokoh-tokoh yang sekarang ini dikagumi, ya, yang hidup di negeri Arab sana, Salman Al-Auda dan kawan-kawannya. Nah, mereka menjazmkan bahwa pelaku maksiat yang terang-terangan itu mesti menghalalkan. Karena kalau dia tidak menghalalkan, dia mengharamkan, mesti dia sembunyi-sembunyikan. Tidak mungkin dia tampakkan. Ada kelaziman seperti ini dalam pemahaman mereka. Sehingga dengan pemahaman ini timbullah satu hukum khariji tadi, yaitu mengkafirkan. Makanya dia mengkafirkan pemerintah. Ya, pemerintah yang dengan jelas-jelasan melegitimasi, ya, mengesahkan pabrik homer, rokok, rumah-rumah pelacuran, semua kafir. Kenapa? Tidak mungkin kalau mereka meyakini itu haram, mereka mau mengesahkan. Nah, ini bentuk kelaziman yang seperti inilah yang menjadikan seseorang itu menyimpang dari pemahaman yang benar, siratal mustaqim. Karena lemahnya kaidah-kaidah yang dimiliki, yang dilandasi oleh Al-Quran dan Hadis, yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, nah, padahal, ya, secara logika saja dalam kehidupan kita ini, yang kita alami sendiri, ya, itu kelaziman yang apa tidak bisa dipastikan, yang berbeda dengan kenyataan. Ya, setiap kita kadang, nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah, kita tahu perbuatan dosa kita lakukan. Perbuatan dosa itu. Ya, bahkan orang lain kadang melihat. Kita tidak malu. Naam, kecuali dengan orang tertentu mungkin. Ya, kalau ada orang yang kita kenal mungkin malu kita. Tapi kalau yang kita tidak kenal mungkin tidak malu kita melakukan dosa itu. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Ya, apakah ketika kita melakukan dosa itu dengan kita tahu bahwa dilihat oleh orang, spontanitas terbetik dalam benak kita bahwa kita menghalalkan, bahwa kita membolehkan? Ternyata tidak. Ya, ini kenyataan. Nah, jadi kelaziman mereka ini berbeda dengan kenyataan, lebih-lebih berbeda dengan apa? Dalil Al-Quran dan Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau mau dikaji secara dalil, ya, tunggu dulu. Kita akhirkan dalil. Kita cocokkan dengan kenyataan. Ternyata berbeda. Tidak mesti. Para pezina, wanita-wanita pelacur, ya, yang di tempat-tempat diskotik sana, kalau antum tanya, apakah engkau menghalalkan, ya, ini muslimah, ya, perbuatan ini, mereka mengatakan tidak, ini haram. Ya, bahkan terkadang sebagian dari mereka menyesal setelah itu, menangis. Ya, ingin bertobat tapi karena kelemahan iman, karena lingkungan yang tidak mendukung, ya, pengaruh yang lebih kuat dari pengaruh syahwat syaitan, dia terjatuh secara berulang-ulang. Setelah itu menyesal, tapi besok terjatuh lagi. Apakah yang seperti ini menghalalkan? Jelas tidak. Sama pemerintah. Pemerintah kaum muslimin yang masih sholat, kalau antum tanya apakah antum mengesahkan rumah-rumah pelacuran, mereka mengatakan tidak. Ya? Apakah antum menghalalkan tempat-tempat diskotik? Mereka menyatakan tidak. Ya, kita katakan itu perbuatan maksiat, kelemahan iman, tetapi mereka masih dalam lingkup Islam karena mereka tidak menghalalkan dalam keyakinannya. Ya, dalam hatinya istihlal. Ini sangat penting. Nah, sehingga kita terhindar dari pemahaman khawarij. Ini makna dari pertanyaan tersebut. Wallahu taala a'lamu bissawab. Nah, kita akhirkan insyaallah pertanyaan 7 dan 8. Baik. Mungkin ada pertanyaan dari antum. Maka saya persilahkan fal yatafaddalu. Nah, mungkin ada masukan antum setelah selesainya kitab ini. Kitab apa yang nah, fadal. Oh, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah sudah lupakan ini pada saya baru. Alhamdulillah. Ya, sudah lupa insyaallah Pak, ada bukunya itu jadi setiap iya. Kita liburan mingguan itu dibaca itu. Iya. Masyaallah. Hah? Iya. Iya. Pokoknya sekitar gitu, Mas. Artinya hampir semua ini kan yang saya heran ini kan masalahnya begini, Mas. Yang ini kan selama ini kan kita berinteraksi ada juga Master Hadis, ada Dr. Hadis, ada apa-apa dan sebagainya gitu. Ini yang saya baru hari ini maksudnya baru menampakkan penyesalan. Artinya setiap mendengar begitu ada penyesalan gitu. Insyaallah. Allah. Tutup usia di kalau belum sampai pada tahun. Amin. Alhamdulillah. Ya itu satu. Yang kedua apa namanya buletin yang gampang. Buletin. Iya. Semacam ya, buletin. Iya. Sampai yang benar sholat yang benar. Sampai ini selama kita belajar kan kita saja sholat sampai hari ini sudah berapa lama ini kita belajar. Selim masih kapan karena kebiasaan kita sholat misalnya. Sudah. Apa ini agak sedikit ini. Iya. Apa? Misalnya kita duduk ini apa dan sebagainya ketika ini bacaan ketika ini kan berarti semua berubah gitu dari pemahaman. Nah. Mungkin itu dua. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Iya, sedikit saya tambahkan bahwasanya beliau Pak Mustamin adalah salah satu dari mantan pengurus inti ya Pak di PKS. Ya bahkan beliau pengurus di pusat di Jakarta. Ya bahkan beliau dekat dengan orang-orang besarnya PKS yang di pusat. Nah, alhamdulillah beliau diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan hari ini alhamdulillah beliau telah keluar dari PKS itu dan apa? Menggeluti dakwah Ahlus Sunnah. Iya. Alhamdulillah. Nah, jadi beliau termasuk keluarga Ustaz Adnan. Ya, Ustaz Adnan di Manado. Nah, dan alhamdulillah beliau sudah niat mukim di Kendari, ya Pak. Ya, alhamdulillah. Mukim di Kendari dan tinggal di Lepo-Lepo sana di dekat SMP 4. Jalan Sanggula dekatnya Ikhwas apa Makmur ya. Ya, orang tuanya Makmur. Nah, mudah-mudahan insyaallah kapan-kapan kita silaturahim. Iya, insyaallah taala. Alhamdulillah, artinya ini semua nikmat yang sangat azimah. Ya, nikmat yang sangat besar yang tidak semua Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia ini. Nah, dari kalangan hamba-hambanya. Ya, sehingga berarti ini pilihan Allah. Kita dipilih oleh Allah untuk mengenal lebih dalam lagi golongan-golongan yang benar yang ada di dalam Islam. Ya, setelah Allah memilih kita menjadi Islam, menjadi Muslim, ditambah lagi Allah memilih kita untuk mengkhususkan kita ke dalam golongan yang benar di dalam Islam itu sendiri. Ya, karena sebagaimana yang kita ketahui Islam terpecah-pecah menjadi 73 golongan dari induk-induknya. Iya, kemudian di cabang-cabangnya tentunya lebih banyak dari 73 ini. Nah, dan satu golongan dari 73 itu yang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang langsung masuk ke dalam surga. Nah, yang konsisten dalam mengikuti Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya dengan bimbingan para ulama salafus saleh. Nah, adapun yang 72 adalah kaum muslimin umumnya yang mereka melalui proses neraka. Dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya. Baik itu dosa-dosa yang terkait dengan maksiat atau dengan bid'ah, dengan penyimpangan-penyimpangan dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkat dosa itu, lalu kemudian dimasukkan, kembalikan ke dalam surga. Nah, demikian 73 golongan yang terjadi di dalam tubuh Islam. Dan ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sunnatullah. Nah, sunnatullah. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika Allah memilih kita untuk menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dari satu golongan yang terpecah. Ya, dari 73 golongan terpecah. Satunya itulah yang dikatakan dengan al-jamaah, al-sunnah wal-jamaah, ma'ana alaihi wa ashabi. Siapa-siapa yang berada di atasku dan di atas para sahabat-sahabatku. Dengan kokoh. Iya, bahkan dalam riwayat lain Rasulullah SAW menyatakan, gigitlah dengan gerahammu, dengan gigi geraham kalian. Adu alaiha bin nawajid. Gigit kuat-kuat dengan gigi geraham kalian. Ya. Hatta yudrika kal maut wa antum ala dhalik. Hingga kematian itu menjemput engkau dan engkau dalam keadaan seperti itu. Ini hadis riwayat Muslim dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma. Naam. Yakni Rasulullah memerintahkan kita untuk istiqamah di atas sunnah ini. Ini hidayah yang khusus kita pertahankan. Naam, kita pertahankan, kita terus memelihara dan menjaganya. Naam, demikian ikhwan fillah azzakumullah, kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.